Matius pasal auno. Toramo, ne'e komi mempovia ada-ada toni pakatantu riara atura-atura agama, ringayon taudea alara kita ira. Sabana ane ivetu pokeinggu komi, poviamu etu daan toto rabalasi umamu ri suruga. Jadi tempo komi membawai doi petulungi katau nakasiasi, ne'e rapatolele poviamu etu, eva kabiasan tau tumoni-moni na belo rarana. Ira nombavai katau nakasiasi ringayon tau dea, riara sapo-sapon podade, pade rijala-jala rarangata, ala ratoyan tau. Aku mpu-mpu unotesa kakomi. Ni tarima ira mo pura-pura balasi nupo via ira. Tapi ane komi membavai doi petulungi katau-tau nakasiasi, vai monggalino. Nera pupanjani ka taun tanina. Pade umamu ri suruga tonanggita po via munggalino etu, kana mombabalasi ka belomu etu. Tempo komi mo sambaya, ne'e moinggu eva tau-tau tumoni-moni na belo. Ira nompokono nenggore mo sambaya riara sapo-sapo mpodade, pade ri sidu-sidu nu jala jama, ala rakitan tau dea. Aku mpu-mpu unotesa ka komi, nitarima ira mo pura-pura asele nupo sambaya ira. Tapi ane komi mo sambaya, pesua mo riaran tombimu, pade piku mo pevobo. Po sambaya mo ka umamu toda anikita. Pade umamu tonangkita komi no sambayang galino, kana mombabalasi komi. Pade tempo komi mo sambaya, ne'e mompakandate po sambayamu, ante mombasili-sili tesa. Nasimbayu eva kabiasan tau da ano sinjani ante alatala. Ira nompe kiri ante mo sambaya mandate, po sambaya ira ratarima alatala. Jadi ne'e mompasiala po kenggu ira etu. Sabana ninjani umamu mamimo, nuapa toni paralumu, da apa komi merapi ngarija ina. Jadi po sambaya mo komi ivei. Uma kami tonaria riara suruga, rabila kami sangamu. Karata mo komi memparenta ri dunia ei. Kajadi mo dotamu ri dunia, nasimbayu eva ri suruga. Vai mo ka kami panggoni butu-butu eona. Pade ampungi mo silaka kami, eva kami vou nomba ampungi tau-tau no via sala ri jai kami. Neera pakamba kami rapesoba, tapi kabasaka mo kami ngari kuasa magau nuseta. Sabana komi mo magau tona baraka, bona kuasa sampe rika saya-sayana. Amin. Ane komi momba ampungi tau-tau tonompo via sala rijaimu, umamu risuruga vou kana momba ampungi silaka komi. Tapi ane komi daa momba ampungi tau-tau tonompo via sala rijaimu, umamu risuruga daa vou momba ampungi silaka komi. Ane komi mapuasa, ne'e mompopo kita lenje eva tau nandasa, eva kabiasan tau tumoni-moni na belo. Ira tunggai nomba bali lenje ira, ala manoto ka taun tanina, ira na puasa. Aku mpu-mpu unotesa ka komi. Nirata ira mo pura-pura balasi ngaripo via ira etu. Tapi ane komi mapuasa, pendo umo bosa laga mo boomu. Ala ne'e ranjani taun tanina komi mapuasa. Agar anjani umamu risuruga toda anikita. Ia moto manggita po via munggalino etu, pade mombabalasi komi. Ne'e komi mompasiromu kakalumana kakoromu mboto ri dunia ei. Sabana kakalumanamu ri dunia, namala rakoni seipa, baratagara, pade peto'o pomboli kakalumanamu, mamala ragero bo kakalumanamu etu rapanganggan tau. Agina komi mempasiromu kakalumana kakoromu mboto ri suruga. Sabana risetu kakalumanamu, daa namala rakoni seipa baratagara. Pade peto'o pomboli kakalumanamu, daa namala ragero bora panganggan tau. Jadi ne'e mempasiromu kakalumana ri dunia, sabana riumba kakalumanamu, risetu vou pekirimu. Matamu nasimbayu eva puendo nukoromu. Ane matamu mabelo, kana mareme sangganin cumaumu koromu. tapi ane matamu magabu, marumau sangganin jung maungu korongu. Jadi ane reme tonaria riarantaimu marumau, marumau mpuu pura-pura katubumu. Daari asambaa tau mamala majadi batuang gari rombaa madika. Sabana ia kana magigirarana rijai madika, to sambaana, pade mempotobe madikan tanina itu. Bara ia kana membabila madika to sambaana, pade memporaurara madikan tanina itu. Ive tu vou ane komi. Daa mamala komi mepue sanggani ka alatala, bo manjaru makam barambara di dunia ei. Sabana etu kuuli ka komi. Ne'e makini-kini rara mempikiri ka tubuh komi. Baranua para kuni komi atau rainu komi. Ne'e makini-kini mempikiri koro komi mboto, bara pakean wa para pake komi. Sabana tona pokona riarangka tubuh ta, da aga panggoni bo pakea. Kita mo tonji-tonji rilai raba. Ira da ano tuja pae, da ano kato bara nomboli pae rara logo. Tapi naupa ibetu uma komi risuruga, nomba vaika ira panggoni. Pada riaram panggita ala tala, katubu komi ne liu panggari tonji-tonji. Da aria gunana komi makini rara. Da aria sambaan garita tongo komi tonom pakule mantambai umuruna, nau aga sambengi ante makini-kini rarana. Pada da avouna riagunana komi makini-kini mempikiri pakeamu. Kita mau bunga-bunga tona tubuh rangka boko. Bunga itu da anangka via baranan tanu. Tapi naupa ibetu kuuli ka komi. Magau salomo tana kalumanam puu, da aria pakeana tona rambana, eva bunga-bunga itu. Ane alatala mempakaramba bunga-bunga rangka boko, tona tubuh sampalai lau, pada nipalabu riara apu, na tantu mo ia kana mumbavai ka komi pakea, toni para lu komi. Komi pumpu tau tona kura pumpara saya. Jadi ne komi makini-kini ante manguli, nua para konita, nua para inuta, bara pakea nua para paketa. Pura-pura etu vou, ngelo tau-tau todaan pumpara saya alatala. Tapi pura-pura toni para lu komi itu, ninjani umamu risuruga. Jadi pekoumo ruru rijai alatala, pada tunggai mo via dotana, pada pura-pura itu kana rapakagana kakomi. Sabana itu, ne'e makini-kini mempikiri baran wapa majadi naile, sabana naile nariam boto kasusana. Kasusana EOEI, nagana mora pekirita EOEI.